Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lewati nasihat dari al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang beliau tuangkan di dalam risalah, sebuah surat yang beliau kirimkan kepada salah seorang temannya. Di antara yang beliau sampaikan dalam risalah tersebut adalah tanda-tanda seseorang itu telah diberikan hidayah kepada siratal mustaqim, sehingga ini merupakan faedah yang berikutnya, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari risalah ini, yaitu bahwa seseorang telah diberikan petunjuk kepada siratal mustaqim apabila terdapat pada dirinya dua perkara. Yang pertama, ayyakuna arifan bima yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Dia mengetahui, ya, dia mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat baginya, baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Yang kedua, wa ayyakuna mu'assiran au mu'siran muridan lima yanfa'uhu. Ketika seseorang itu mendahulukan dan menghendaki apa-apa yang bermanfaat baginya. Ya, seseorang mendahulukan dan menginginkan apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya. Artinya, sifat yang pertama, seseorang itu memiliki ilmu. Dia mengenal dan mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Adapun perkara yang kedua, seseorang itu mengamalkan apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya. Sehingga seorang yang diberikan petunjuk kepada siratal mustaqim, mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal berupa al-ilm wal-amal, ilmu dan amal salih. Dan seorang hamba, dia sangat butuh kepada hidayah pada setiap saat dan setiap hembusan nafas. Ya, seorang hamba sangat membutuhkan kepada hidayah pada setiap saat, bahkan pada setiap hembusan nafas. Pada segala sesuatu yang dia lakukan, bahkan pada segala sesuatu yang dia tinggalkan. Pada setiap tindakan, seorang hamba dia butuh hidayah, petunjuk. Demikian pula pada perkara-perkara yang dia tinggalkan, seorang hamba dia juga butuh kepada hidayah, petunjuk. Terkadang seorang hamba menghadapi perkara-perkara yang dia lakukan, ternyata dia melakukannya tanpa di atas hidayah, petunjuk. Ternyata dia lakukan dalam keadaan jahil, sehingga dia butuh kepada pencarian terhadap hidayah, petunjuk, ilal haq, kepada kebenaran. Terkadang pula seorang hamba dia mengetahui hidayah, mengetahui petunjuk kepada kebenaran. Tapi terkadang seorang hamba melakukan tidak di atas petunjuk yang dia ketahui secara sengaja. Dia menyalahi atau melawan, menentang petunjuk tersebut. Ya, dia mengetahui petunjuk hidayah, tapi dia melakukan yang bertentangan dengan petunjuk tersebut secara sengaja. Maka dia butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat itu juga butuh kepada apa? Hidayah. Karena tidak sedikit seorang itu mengetahui kebenaran, ya, tapi dia melakukan yang sebaliknya dari petunjuk tersebut sengaja. Dan tidak sedikit dari mereka yang sulit untuk bertaubat dari perkara-perkara itu. Sehingga seorang hamba juga meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikannya sebagai seorang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pula seorang hamba dia diberi petunjuk kepada suatu amalan. Dia mengetahui suatu amal solih, tapi di sisi yang lain dia tidak mengetahui bagaimana cara melakukan amalan tersebut. Maka dia juga butuh kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan perkara-perkara itu. Demikian pula terkadang seorang itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu amal saleh. Ya, dia tahu amalan-amalan kebaikan. Dia juga tahu bagaimana cara mengamalkan perkara-perkara tersebut. Tapi di sisi yang lain, dia juga butuh untuk bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Dia juga butuh petunjuk bagaimana cara mengajak dan memotivasi orang lain untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang telah dia lakukan. Ya, dikarenakan ketika seorang itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal saleh, tetapi dia acuh tak acuh dengan orang lain, maka dikarenakan sikapnya tersebut, dia akan terlewatkan hidayah-hidayah yang lain dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seorang itu semangat untuk bisa memberikan pengarahan kepada orang lain, kepada pihak lain, dia bersemangat di dalam mengajarkan kebaikan kepada orang lain, memberikan nasihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan berupa babul hidayah, pintu-pintu petunjuk yang lainnya. Ya, diberikan apa? Petunjuk-petunjuk yang lainnya. Sebagaimana kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa pahala itu sesuai dengan jenis amalan. Ketika seorang bersemangat memberikan hidayah kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia balasan berupa hidayah-hidayah yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersemangat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa beliau, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami orang-orang yang bisa memberi petunjuk dan memperoleh petunjuk. Waja'alna hudatan muhtadin, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bisa memberi petunjuk kepada orang lain dan memperoleh petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi contoh, menjadi panutan, ya, bagi orang lain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya yang beriman, di mana mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Azza wa Jal menjadikan mereka a'immatan yuhtada bihim, ya, para pemimpin yang dipanuti, yang dicontoh oleh orang-orang yang bertakwa. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74 Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, telah kita baca pula tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan waj'alna lil muttaqina imama yuhtada bina fil khair, ya, orang lain bisa diberi petunjuk dengan sebab kita di dalam kebaikan. Yuktada bihudana, yang lain menafsirkan yuktada bihudana, ya, orang lain diberikan petunjuk dengan sebab petunjuk dari kami. Tafsir yang lain, a'immatan fit taqwa, para imam di dalam ketakwaan. Yaktadi bina al-muttaqun, sehingga orang-orang yang bertakwa bisa mencontoh kami. Nah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita jadikan sebagai pemimpin. Ini doa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, ternyata di antara doa mereka apa? Supaya dijadikan sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Dicontoh di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan. Nah, seseorang tidak akan bisa menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa sampai dia mengikuti orang-orang yang bertakwa. Ya, di antara syarat mutlak seseorang itu bisa menjadi pemimpin apa? Dia itu mengikuti orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Al-Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ini, ij'alna muqtamina bil muttaqin muqtadina bihim, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bermakmum, orang-orang yang mengikuti golongan yang bertakwa, mencontoh mereka. Artinya bahwa seorang kalau dia bercita-cita menjadi pemimpin di dalam ketakwaan kebaikan, nah, maka syaratnya adalah iktida'uhum bisalaf al-muttaqin min qablihim, ya, dia mengikuti para salaf, orang-orang yang bertakwa sebelum mereka. Fayaj'aluhumullahu a'immatan lilmuttaqin min ba'dihim, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai para imam bagi orang-orang yang bertakwa setelah mereka. Faman ihtamma bi ahli sunnah qablahu ihtamma bihi man ba'dahu wa man ma'ahu. Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang mengikuti ahli sunnah sebelum dia, maka orang-orang setelah dia akan mengikutinya, demikian pula orang-orang yang bersamanya. Ini otomatis, ya. Ketika seorang itu mengikuti jalannya orang-orang yang bertakwa sebelum dia, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia panutan bagi orang-orang yang bersamanya, bahkan orang-orang yang setelahnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan suratnya, faslun, pasal. Waqad akhbara subhanahu anna hadhihi al-imama innama tunalu bis-sabri wal yaqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan bahwa keimaman ini, kepemimpinan ini hanyalah akan diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Dengan apa? Kesabaran dan keyakinan. Ini di antara syarat yang lain seorang mendapatkan al-imamah fid-din, keimaman di dalam agama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. As-sabru wal yaqin, kesabaran dan keyakinan. Faqala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, dan kami telah menjadikan di antara mereka para pemimpin yang menunjuki urusan kami ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Fa bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din, sehingga dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan di dalam agama. Faqila, ada yang mengatakan maksud dari as-sabru dalam ayat ini adalah bisabri anid dunya, bersabar dari dunia. Bersabar dari apa? Dunia. Ya, dunia adalah ujian bagi manusia. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Penjara bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena memang dunia itu tempat untuk menguji keimanan seseorang. Nah, begitu berat kehidupan dunia harus dilalui, karena kan banyak godaan yang harus dihadapi oleh seorang mukmin. Kalau dia ingin menjadi pemimpin, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, dia harus bersabar dari dunia. Waqila wa bisabri, bisabri alal bala. Ada yang mengatakan pula yang dimaksud kesabaran dalam ayat di atas adalah bersabar dari musibah. Bersabar dari musibah. Waqila bisabri anil manahi. Dikatakan pula atau ditafsirkan pula dengan kesabaran dari perkara-perkara yang dilarang. Ini tafsir dari kesabaran dan tidak bertentangan satu dengan yang lain, sehingga dalam kaidah kalau ada tafsir lebih dari satu selama itu tidak bertentangan, maka semuanya diterima. Wasoab anahu bisabri andarika kulli, dan yang benar bahwasanya kesabaran yang dituntut adalah kesabaran dari itu semuanya. Bisabri ala adai faraid, adai faraidillah, bersabar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bersabar dalam menjalankan salat lima waktu, bersabar dalam menjaga tauhid, keikhlasan, dan menjalankan segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Butuh sabar. Wasabru an maharimihi, dan bersabar dari keharaman-keharaman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wasabru ala aqdarihi, dan bersabar dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. wa jama'a subhanahu baina sabri wal yaqin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalam ayat tersebut antara kesabaran dan keyakinan. Ya, dua sifat ini yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat di atas. Kenapa? Kenapa bukan sifat-sifat yang lainnya? Idhuma sa'adatul abdi, dikarenakan dengan keduanya ya akan diraih kebahagiaan seorang hamba. Wa bi fadhihima yufkiduhu sa'adatahu. Dan ketika seorang hamba itu kehilangan dua sifat tersebut, maka dia akan kehilangan kebahagiaannya. Ya, harus sabar dan harus yakin. Fa'inal qalba tatrukuhu tawariku syahwat al-mukhalifah li amrillah. Dikarenakan hati itu muncul padanya musibah-musibah berupa syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal. Wa tawariq asyubahat al-mukhalifah li khabari. Demikian pula muncul pada hati manusia itu musibah-musibah berupa syubhat, ya, kesamaran-kesamaran, kerancuan-kerancuan yang bertentangan dengan berita Allah Azza wa Jalla, yang bertentangan dengan wahyu, yang bertentangan dengan Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua musibah yang menimpa hati. Apa tadi? Asyahwat dan asyubhat. Syahwat, godaan hawa nafsu. Demikian pula syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir yang bertentangan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syahwah wasyubhat mudadatani lid-din min kulli wajhin. Dikarenakan syahwat dan syubhat ini bertentangan dengan agama dari setiap sisi. Dari setiap sisi, dari setiap arah. Fala yanju min adabillah illa man dafa'a syahwatahu bisabri wa syubhatihi bil yaqin. Dan tidak ada seorang yang bisa selamat dari adab Allah, dari siksa Allah, kecuali orang yang bisa menolak syahwat-syahwatnya dengan kesabaran dan menolak syubhat-syubhatnya dengan keyakinan. Ya, syubhat atau syahwat ditolak, ya, dilawan dengan apa? As-sabr, kesabaran. Dan syubhat dilawan, ditolak dengan apa? Al-yaqin, keyakinan. Walihada akhbara subhanahu an hubuti a'mali ahli syahwat wa syubhat. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang gugurnya amalan-amalan ahli syahwat dan ahli syubhat. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman, "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladziina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu." Allah taala menyatakan, seperti orang-orang sebelum kalian, ya, mereka itu adalah golongan manusia yang lebih kuat daripada kalian dan lebih banyak hartanya, lebih banyak anak keturunannya, lebih banyak pengikutnya. Akan tapi mereka istamta'u bi khalaqihim, mereka itu bernikmat-nikmat dengan bagian dunia mereka yang menjadikan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Fastamta'tum bi khalaqikum, maka demikian pula kalian bernikmat-nikmat dengan bagian dunia kalian dan lalai dari Allah dan negeri akhirat. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian bernikmat-nikmat dengan bagian dunia mereka. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kalian banyak membicarakan urusan-urusan yang tidak bermanfaat bagi kalian di dunia dan akhirat sebagaimana yang mereka lakukan. Ya, surat apa? Taubah ayat ke-69. Fahadal istimta' bil khalaq wa istimta'uhum binasibihim minasyahawat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, istimta' dalam ayat ini, bernikmat-nikmat dalam ayat ini, ya, bernikmat-nikmat dengan bagian dunia, maksudnya istimta'uhum binasibihim minasyahawat, bernikmat-nikmat dengan bagian mereka dari syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Summa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa khudtum kalladhi khadu. Wahada wal khawd bil batil, yang dimaksud dengan tenggelam di sini, ya. Dan kalian tenggelam sebagaimana mereka tenggelam. Ini makna letter lux, ya. Dan kalian tenggelam sebagaimana mereka tenggelam, maksudnya al khawd bil batil, tenggelam di dalam kebatilan. Fi dinillah, tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Membicarakan agama Allah Azza wa Jalla, tapi apa? Tidak di atas real yang benar, tidak di atas pedoman yang benar, sehingga yang muncul adalah al-batil. Wa huwa qawlu ahli syubhat, dan ini adalah tenggelamnya, ya, ahli asyubhat. Summa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang amalannya itu gugur di dunia dan akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, silakan dibaca, direnungi, difahami, ya, kandungan dari ayat ini, ya, surat At-Taubah ayat ke-69. Sebagai ibrah, ya, untuk bisa kita ambil pelajaran supaya kita tidak tenggelam, tidak binasa sebagaimana orang-orang sebelum kita. Ya, ternyata sebab kenapa mereka itu binasa dikatakan memperturutkan asyubhat, asyahwat, dan tertipu dengan apa? Asyubhat. Dan itu semuanya bisa ditolak dengan as-sabru wal yaqin. Fa'allaqa subhanahu hubutul a'mal wal khusran bitiba'i syahwat alladhi huwa al-istimta'u bil khalaq wa tiba'i syubhat alladhi wal khawdu bil batil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengikat atau menghubungkan gugurnya amalan-amalan dan kerugian, Allah Ta'ala hubungkan dengan menuruti syahwat, yang itu adalah bernikmat-nikmat dengan bagian mereka, ya, dari syahwat, dan dengan mengikuti syubhat, yang itu adalah al-khawdu bil batin, yang membicarakan kebatilan. Nah, ya, sehingga kesimpulannya ayol ikhwah rahimani wa rahimahullah, bahwa diantara syarat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, ya, supaya seorang muslim mendapatkan kemuliaan, keutamaan berupa imamah fiddin, maka hendaknya dia bersabar dan yakin. Bersabar dari apa? Atau bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula bersabar menahan dari syahwat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula bersabar, ya, dari takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Demikian pula seorang muslim harus al-yaqin, memiliki sikap atau sifat yakin di dalam berpegang dengan dinul Islam, dengan agama Islam, agama Allah Azza wa Jalla. Dengan keduanya ini akan tertolak, seorang muslim akan dijauhkan dari asyahwat wa syubhat. Sehingga seorang penyair mengatakan, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik kenikmatan adalah ilmu. Adalah apa? Ilmu. Yuzilu syakka anka wad-daran, yang akan menghilangkan dari dirimu asyak keraguan, wad-daran dan noda-noda kotoran. As-sabru wal-yakin, kesabaran dan keyakinan bisa diraih seseorang ketika dia memiliki ilmu yang menjadi apa, pengendali dia, yang mengendalikan dirinya pada arah yang benar. Seorang bersabar itu butuh ilmu, karena kalau tidak punya ilmu, seorang akan menyerah. Untuk apa saya bersabar? Ketika dia memiliki ilmu, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala yang akan diraih oleh seorang yang bersabar, maka dia akan berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Demikian pula keyakinan tidak akan diraih oleh seseorang kecuali dengan ilmu. Qala rahimahullah ta'ala fasrun, beliau mengatakan pasal berikutnya, kama anna subhanahu allama al-imamata bid-din bis-sabri wal-yaqin fal ayatu mutadamminatun li aslaini akharaini. Dan sebagaimana Allah subhanahu menggandengkan keimaman di dalam agama dengan kesabaran dan keyakinan, maka ayat tersebut pula mengandung dua prinsip yang lain, dua hal yang pokok lainnya. Apa itu? Yang pertama, ad-da'watu ilallah, yaitu berdakwah ke jalan Allah, wa hidayatu khalqihi, dan memberikan hidayah kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang muslim juga dimotivasi, ya, diberikan semangat, diberikan tuntutan oleh Allah Azza wa Jal untuk ikut andil dalam berdakwah, mengajak ke jalan Allah dan memberikan hidayah kepada yang lain. Perkara yang kedua, hidayatun mimma umira bihi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal prinsip yang kedua adalah memberikan hidayah kepada mereka, ya, umat manusia, dengan apa-apa yang diperintahkan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu sisi kita dituntut untuk ikut andil untuk mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla, ya, memberikan perhatian kepada umat manusia, memberikan petunjuk kepada mereka. Sisi yang lainnya, kita juga dituntut untuk memberikan hidayah kepada mereka dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La bi muqtada umurihim wa ara'ihim wa siyasatihim wa adwatihim wa taqlidi aslabihim. Ini penting. Tidak hanya sekedar atau tidak dengan akal-akal mereka, tidak pula dengan pemikiran-pemikiran mereka, tidak pula dengan kepentingan-kepentingan politik mereka, tidak dengan perasaan-perasaan mereka, tidak pula dengan taklid terhadap leluhur-leluhur mereka. Yang memberikan hidayah, mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang beliau bawa, yang beliau ajarkan, tidak dengan buah dari akal-akal kita, tidak dari buah pemikiran-pemikiran kita, tidak dari, ya, tidak muncul dari kepentingan-kepentingan politik dan perasaan-perasaan kita. Menurut saya demikian dan demikian. Nah, Tidak pula dengan membebek atau taklim terhadap leluhur-leluhur kita. Nah, mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada kebaikan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam ayat ini. Ya. Dalam ayat ini. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sadaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yahduna bi amrina. Ya. Wa bi ghairi burhanin min Allah. Tidak dengan membebek kepada leluhur-leluhur kita tanpa ada burhan dari Allah Azza wa Jalla, tanpa ada bukti dari Allah Azza wa Jalla, dikarenakan Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat ini, yahdu Nabi Amrina, mereka menunjuki kepada jalan kami dengan perintah kami, dengan agama kami, dengan apa? Bi Amrina, dengan keputusan kami. Laisa biukulihim wala bi adwakihim wala bi siyasatihim wala bi taklidi aslafihim. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini dengan akal-akal mereka, dengan perasaan-perasaan mereka, tidak dengan peninggalan nenek moyang atau leluhur mereka. Bi Amrina, dengan perintah kami. Nah, ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat tersebut, ya, dari surat apa tadi? Al-Furqan, surat apa? As-Sajdah, ya. Ayat ke-24 yang sering dibaca kapan? Pada salat subuh di hari Jumat. Dibaca enggak di masjid? Ya, pandang baca. Ya, sunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada setiap salat subuh di hari Jumat. Sudah masuk waktu Isya. Baik. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya hidayah kepada shiratal mustaqim, memberikan kepada kita semuanya atau menghiasi kita semuanya dengan zinatul iman, dengan hiasan keimanan, menjadikan kita semuanya, ya, para imam, para pemimpin dalam agama yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.